السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Saudara yang berusaha, pengacara majlis, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya fokus ni, saya tak tahulah apa dia fokus ni. Ringkas daripada apa? Fokus. Apa dia? Fokus kita Ahli Sunnah. Tapi nama pertubuhan tu agak panjang. Itu ringkas nama pertubuhan. Fokus. Saya tak tahu. Orang tanya saya kemarin, siapa penganjur majlis besok? Anak kata Kamal. Anak tak tahu. Apapun, alhamdulillah pada pagi ini kita diketemukan dalam majlis. InsyaAllah kita harap majlis kita ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akan cuba sedaya upaya yang saya mampu. Orang tua, saya tak tahu lah berapa minit yang saya mampu. Kalau lerak sejam, mujuk besar orang Penang kata. Kalau tak lerak, tak kat mana leraknya lah. Maklumlah, kereta lama naik lebuh raya, dia tak boleh pergi. Okay. Yang saya tahu majlis ni biasanya ni dikendalikan oleh Datuk Fathul Bari. Orang muda dan berkebolehan. Dia laraklah daripada pukul 9 sampai pukul 1. Tapi kalau nak banding dengan saya, saya tak boleh pergi. Takat mana yang laraklah. Tajuk yang dicadangkan kepada saya ialah tentang Imam Al-Bukhari, riwayat hidup Imam Al-Bukhari dan kitab dia Al-Jami'us Sahih, ataupun lebih dikenali sebagai Sahih Bukhari. Imam Bukhari ni memang terkenal. Bukan saja terkenal di kalangan kita umat Islam, tetapi juga terkenal di kalangan orang-orang bukan Islam, terutama sekali ahli-ahli akademik dari seluruh dunia. Dan beliau terkenal disebabkan oleh buku dia yang telah dihasilkan, iaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab Sahih Bukhari ni, kalau kita nak bercakap hari ni tak habis-habis lah nak cerita pasal kitab Sahih Bukhari ni. Dan saya yakin anda semua telah pun mengetahui sebahagian besar daripada maklumat berkaitan dengan Sahih Bukhari. Siapa tak kenal Sahih Bukhari, tak patut sangat lah. Memang tak patut sangat jadi umat Islam tak kenal Sahih Bukhari. Dan masyarakat kita mungkin agak ketinggalan mengenali siapa Imam Bukhari, mengenali siapa ataupun apa status kitab sahih yang telah dihasilkan. Imam Bukhari telah menghasilkan beberapa buah kitab. Namun demikian, kitab sahih yang paling masyhur, yang paling mendapat sambutan, yang paling hebat dihasilkan, pernah dihasilkan oleh ahli ilmu seperti mana Imam Bukhari dan juga penulis-penulis buku-buku di peringkat dunia. Peringkat dunia. Saya tertarik dengan ungkapan yang pernah disebut oleh Profesor Fuad Sizkin. Profesor Fuad Sizkin ni, dia daripada Turki, dia orang Turki. Tapi dia bertugas di Frankfurt University di Jerman. Dia pernah datang USM. Masa saya bekerja dulu, dia pernah datang ke USM. Profesor Fuad Sizkin, dia tulis buku mengenai Ihya At-Turas Al-Arabi. Buku tu lanjutan daripada buku yang ditulis oleh Bro Coleman, seorang penulis hebat daripada Jerman. Tajuk dia dalam bahasa Arab, saya tak tahu dalam bahasa asal dia macam mana nak sebut, tapi dalam bahasa Arab ada Turas Al-Arabi, dan buku tu ada di perpustakaan USM ni, ditulis oleh Bro Coleman. Dia tulis mengenai secara kasarnya mengenai penghasilan yang didapati daripada penulis-penulis di tahap dunia antarabangsa. 3 jilid, dan salah satu daripada komponen dalam buku tu dia tulis mengenai Imam Bukhari. Jadi Puan Siskin ni rasa penulisan Bro Coleman tentang tentang Imam Bukhari tak lengkap ataupun tak sempurna, menyebabkan dia menulis lain dalam buku dia, dan dia tulis mengenai Sahih Bukhari. Dia kata kitab Sahih Bukhari ini telah mendapat sambutan yang luar biasa, luar biasa, luar biasa, 10 kali luar biasa. Dia terkesan dengan bahasa Indonesia. Kalau sekali luar biasa, hebat. 10 kali luar biasa, 10 kali hebat. Sambutan yang diberikan kepada kitab Sahih Bukhari. Pernah Sahih Bukhari pernah diterjemah ke dalam lebih daripada 100 bahasa. 100 itu boleh jadi 200, boleh jadi hampir 200. Bahasa-bahasa dunia yang masyhur. Ialah kita umat Islam seluruh dunia ni ada berapa bangsa, ada berapa bahasa yang kita guna oleh setiap bangsa yang berada di seluruh pelosok dunia. Dan kebanyakan bahasa-bahasa umat Islam di seluruh dunia ni telah diterjemahkan Sahih Bukhari. Sama ada secara keseluruhannya ataupun sebahagian daripadanya ataupun kutipan-kutipan daripada bab-bab ataupun hadis-hadis tertentu yang diterjemahkan kepada bahasa masing-masing bagi memudah dan membantu mereka untuk memahami kandungan hadis-hadis yang termuat dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi dia kata dia tak pernah jumpa satu buku pun yang ditulis oleh mana-mana penulis yang paling hebat di dunia ni sebagaimana yang terdapat pada Sahih Bukhari. Dan ini kita umat Islam tak sedar. Kita tak rasa bangga. Kita lebih bangga dengan baca buku-buku penulisan Shakespeare. Buku-buku apa lagi yang ditulis oleh penulis-penulis yang di peringkat dunia dalam bidang masing-masing. Tetapi kita tak terasa bangga dengan penulisan, alaikumussalam, dengan buku hasil penulisan Imam Bukhari, salah seorang tokoh di kalangan kita umat Islam, mengenai hadis-hadis Nabi. Ialah kalau sekali pandang kita rasa tak peliklah, kerana Sahih Bukhari dia terkenal kerana kandungan dia tu tadi, bukan kerana teknik penyusunan, bukan kerana besar, saiz besar kecil ke apakah. Dia kerana kandungan Sahih Bukhari itu termuat di dalamnya hadis-hadis Nabi yang sahih sahaja nisbahnya kepada Nabi. Sebab tu dia jadi masyhur. Jadi masyhur Nabi Muhammad sebagai Nabi kepada umat Islam seluruh dunia dari sejak dia dibangkitkan, diutuskan oleh Allah sehinggalah ke hari kiamat. Cakap-cakap Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi dan segala-gala yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi kandungan hadis-hadis Nabi yang dimuatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Tapi kalau Bukhari tulis tentang benda lain, walaupun Bukhari juga yang menulis, tapi tidak sehebat Sahih Bukhari. Dia ada kitab-kitab lain. Dia ada Tarikhul Kabir. Dia ada Adabul Mufrad. Adabul Mufrad juga tak kurang hebatnya, tetapi tak semua hadis dalam Al-Adabul Mufrad diri daripada hadis-hadis sahih. Dia ada Tarikhul Saghir, Tarikhul Awsat dia ada. Tapi Imam Bukhari tak masyhur dengan kitab-kitab ni. Walaupun dia sendiri orang yang sama menulis kitab-kitab ni. Sebab tu saya katakan kemasyhuran Sahih Bukhari ni disebabkan oleh isi kandungan yang termuat di dalamnya. Sebagaimana Al-Quran masyhur kerana kalam Tuhan yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi kalam Nabi Muhammad ataupun hadis Nabi ini merupakan sumber kedua agama Islam selepas Al-Quran. Jadi kehebatan sumber kedua agama Islam selepas Al-Quran, itulah dia yang menjadikan Sahih Bukhari ini hebat. Sahih Bukhari ini jadi masyhur dan tersebar ke seluruh pelosok dunia. Seluruh pelosok dunia. Masyarakat Islam di Malaysia ni rasan baru berapa tahun je kenal Sahih Bukhari, kenal Imam Bukhari. Depa lebih kenal dengan Parlimen Nayan. Depa bila sebut Parlimen Nayan semua orang tahu, buka mata. Kenal. Tapi bila sebut Bukhari senyap. Hebatnya Imam Bukhari. Kebetulan ditakdirkan Imam Bukhari dilahirkan dari kalangan keluarga yang bukan Arab. Bukan Arab. Tetapi tok nenek dia setelah memeluk Islam, mereka beralih kepada tumpuan pengajian, tumpuan pemerhatian dan kajian mereka kepada Quran dan hadis Nabi. Menyebabkan salah seorang tok nek Imam Bukhari, Al-Mughirah, dia dikatakan memilih nisbah dia kepada Al-Ju'fi. Ini salah satu daripada kabilah yang masyhur di Yaman. Kerana mereka tok nek mereka memeluk Islam di tangan apa nama salah seorang ulama yang datang daripada Yaman. Amalan yang sedemikian biasa dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi dan sebelum zaman Nabi lagi pun. Orang Arab memang mereka seringkali menisbahkan keturunan ataupun kabilah mereka dengan nisbat wala, dia panggil. Nisbat wala ni nisbah kepada mereka yang dikaitkan dengan kemasukan ataupun penerimaan dalam sesebuah kabilah yang berkenaan, sekalipun bukan daripada keturunan ahli kelompok kabilah yang berkenaan. Jadi Al-Ju'fi itu nisbah kepada salah satu kabilah di Yaman, dan kemudian selepas itu keturunan yang datang selepas Al-Mughirah ni dinisbahkan kepada kabilah Al-Ju'fi. Imam Bukhari sendiri nama dia Muhammad ibn Ismail ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi. Dia dilahirkan pada tahun 194 Hijrah. Dia meninggal pada tahun 256 Hijrah. Umur dia dalam lingkungan 62 tahun kurang 13 hari. 62 tahun kurang 13 hari. Dia meninggal pada malam Raya Aidilfitr tahun 256 Hijrah. Biasanya orang ni bila mati tu baru orang bagi perhatian. Masa dilahirkan kita tak tahu dia dilahirkan nak jadi apa. Boleh jadi dilahirkan di kalangan keluarga yang hebat. tapi anak yang dilahirkan tadi tak jadi hebat. Kadang-kadang hebat bukan dalam satu bidang, dalam beberapa bidang. Hebat kerana dia baik, hebat kerana dia jahat. Jahat pun hebat juga. Jadi orang kurang bagi perhatian sewaktu seseorang bayi itu dilahirkan. Orang tak tahu dia nak jadi apa, dia nak hidup lama mana. Barangkali 2-3 hari selepas dilahirkan mati. Mati, siapa tahu. Ataupun dia diberi peluang hidup lama, berpuluh-puluh, beratus tahun. Ada di kalangan ulama hadis hidup sampai lebih daripada 100 tahun. Umpamanya Salih Ibn Kaisan. Biasa dengar, eh? Biasa dengar lah kalau apa, nak buat guna ni. Panggilan luar negara. Ya. Tak mana tadi tu. As-Salih Ibn Kaisan salah seorang perawi hadis dalam Sahih Bukhari ini. Dia banyak meriwayatkan. Dia nak bangun mana depan ni, kan? Dia hidup sebagai orang biasa yang tak begitu memberi perhatian kepada hadis-hadis Nabi. Orang Islam biasa, orang awam. Tapi lama kelamaan dia mula berminat mengaji, belajar hadis, sehinggalah betul-betul dia dikira serius mengaji hadis ni setelah umur dia 60 tahun. Kita 60 tahun tu duk makan ubat kencing manis, ya. 60 tahun dah baru mula minat mengaji hadis. Dan Tuhan bagi dia peluang hidup lama. 120 tahun dia hidup. Dia mengaji hadis sampai tu pun jadi seorang alim dalam bidang hadis. Dan bukan takat alim biasa, tokoh besar dalam bidang hadis. Salih Ibn Kaisan ni. Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadis melalui Salih Ibn Kaisan ni, rasanya bukan puluhan, ratusan hadis. Ratusan hadis yang diriwayatkan melalui sanad Salih Ibn Kaisan. Maknanya, kita tak tahu kita bila dilahirkan nak jadi apa. Kita doa lah semoga bayi yang baru dilahirkan tu Allah bagi jadi seorang yang baik, anak yang saleh, seorang hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh ni semua orang nak. Semua orang nak. Tapi jadi tak jadi, wallahu a'lam. Hingga para anbiya pun minta nak jadi orang saleh. Kalau kita baca dalam surah Yusuf, dalam Al-Quran surah Yusuf, Nabi Allah Yusuf minta kat Tuhan supaya dia ni dimatikan bersama dengan orang-orang yang saleh, padahal dia seorang nabi dah. Kita tak tahu lah martabat saleh yang dimaksudkan oleh Nabi Allah Yusuf ni di tahap mana. Tetapi apapun menjadi cita-cita ataupun harapan seseorang tadi, dia sendiri pun nak jadi orang saleh. Anak pinak dia yang baru lahir, yang lama, yang sudah lama dilahirkan pun nak jadi orang saleh. Semua orang nak jadi orang saleh. Orang saleh ni dia Nabi sifatkan sebagai seorang mukmin yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia jaga, dia seorang yang baik. Kalau dia lena, dia seorang yang baik. Kalau dia ada dalam kelompok kita, dia seorang yang baik. Baik untuk diri dia, baik untuk orang sekeliling dia. Orang senang dengan dia. Tapi kalau sebaliknya, orang talih. Kalau salih lawan dia talih. Orang talih ni, dia jaga pun menyusahkan orang. dia pun susah menyusahkan orang, dia lena pun menyusahkan orang, dia ada dalam kelompok kita pun menyusahkan kita. Kan kita pernah dengar dulu, tak tahulah generasi baru ni, kalau generasi mamu tu tahu, di Pulau Pinang ni ada botak Cin. Mamu tahu lah, kalau umur-umur muda-muda lagu ni tak tahu, tak dengar. Tahu tak botak Cin? Biasa dengar lah. Kalau orang ramai tahu kata dia main Pinang, habis semua tidur tak lenang. Duk nanti rasa dia nak pi pecah rumah mana, dia nak pi sambun di mana, dia nak buat hal kat siapa. Itu dia sampai begitu sekali. Maknanya dia menyusahkan, dia mendatangkan kesusahan, keresahan kepada semua pihak. Dia tak ada pun susah. Pendek kata habislah. Habis semuanya tak seronok dengan kewujudan dia walaupun tanpa kehadiran dia. Sebaliknya orang salih ni dia penawar kepada semua orang, semua pihak. Kewujudan dia, kehadiran dia, ketiadaan dia, kehilangan dia satu kerugian besar. Sampai tak tahulah nak sifatkan. Salah seorang ulama hadis, Ali ibn Ja'far, mengatakan kematian Imam Bukhari hilang sebahagian besar daripada ilmu. Sebab dia mati. Tapi kehadiran, kelahiran Imam Bukhari, siapa pun tak pernah bagi komen apa. Sebab dia pun tak tahu nak jadi apa Bukhari ni. Nak jadi apa, kita pun tak tahu. Biasanya kelahiran ni orang tak kalut sangat. Yang duk kalut pasal kelahiran ni, ini songsang. Tahu siapa orang pertama buat majlis maulud Nabi? Ni musim maulud Nabi tak apa nak tak habis lagi kan. Baru bulan kita bulan apa? Jumaat akhir. Ha? Kan rejak dah, tak pergi. Jumaat akhir. Rabiul akhir. Bulan Hijrah pun tak ingat dah kita. Orang yang pertama buat majlis maulud Nabi secara besar-besaran ni siapa dia? Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab. Sebab tu saya kadang-kadang orang tanya, sunnah ni dah apa? Maulid Nabi ni ikut sunnah siapa? Sunnah Abu Lahab. Abu Lahab lah orang yang pertama buat majlis maulud Nabi. Sembelih unta atas berapa ekor, sembelih kambing entah berapa ekor, buat majlis anak menakan dia. Ni budaya buat apa nama majlis, apa dia panggil, birthday. Tapi bila Nabi wafat, itulah satu kehilangan besar kepada kita umat Islam yang tidak ada tolak bandingnya. Dia diriwayatkan Nabi lahir pada hari Isnin, bulan Rabiul Awal. Dia mati pun hari Isnin, bulan Rabiul Awal. Jadi yang dia pada buat majlis maulid Nabi itu maulid ke tarikh wafat dia ke? Kalau tarikh maulid dia, kita nak gembira kita tak tahu dia nak jadi apa. Dia nak jadi apa kita tak tahu. Sebab tu Abu Lahab dia tak tahu kata Nabi tu jadi musuh ketat dia. Dia tak tahu. Sama juga dengan Firaun sebelum tu. Firaun pun dia tak tahu kata Musa tu nak jadi musuh dia. Sebab tu Firaun tu pak angkat Nabi Musa, dia yang bela, dia yang membesarkan di istana dia. Dan Musa tumpang hidup, tumpang membesar di istana Firaun. Manakala Abu Lahab pula, Nabi pernah menyebut Abu Lahab tu Fir'aun hazihil ummah. Dia Fir'aun hazihil ummah. Nama Fir'aun tu pun rasa tak apa sedap nak sebut. Tak sedap nak sebut kerana Tuhan dia kutuk dalam Quran, Nabi kutuk dalam hadis-hadis dia. Nabi buat perbandingan Abu Lahab dengan Fir'aun hazihil ummah. Dihyah al-kalbi. Biasa dengar? Biasa dengar? Tak biasa dengar? Ngaji sunnah kena kena kenai tokoh-tokoh kita. Itu di antara tokoh-tokoh terbilang. Dihyah al-kalbi ni, Nabi pernah kata kat dia, Yusuf hazihil ummah. Segak orangnya. Kan Nabi Yusuf terkenal dengan rupa parah dia yang segak, yang menawan. Sampai wanita-wanita jadi cayak habis. Tengok Nabi Yusuf lalu aja, melintas aja. Ha? Tuhan cerita dalam Quran. Ini bukan cerita dongeng punya cerita. Ini cerita dalam Al-Quran. Tuhan cerita dalam surah Yusuf. Apabila Zulaikha dituduh berkenan kat pembantu rumah. Pembantu rumah ni laki-laki pun pembantu rumah juga kan. Perempuan pun pembantu rumah juga. Kawan-kawan dia tuduh kata, apalah Zulaikha ni, kat pembantu rumah pun berkenan. Dia kalau dah berkenan, dia kan kira pembantu rumah tak pembantu rumah dah kan. Dah berkenan. Jadi Zulaikha dia hangat hati, kawan-kawan dia duk perli dia lagu tu. Dia jemput dalam satu majlis makan, minum petang ke apa tahu Allah wa'alam. Kemudian dijemput dijemput dan diberi bersama dengan makanan yang dihidangkan, buah-buahan dan juga pisau. Pisau mereka tak terkejut, pisau biasalah dengan buah-buah, nak makan buah, nak makan. Mana kalau tak bagi pisau kan? Hak kupas siap-siap, potong siap-siap, mana sedap? Tak boleh, dia tak fresh. Dia kena potong sendiri, makan sendiri. Baru sedap. Jadi dia bagi pisau, bagi buah. Kemudian tengah mereka duduk nak kupas, duduk belek buah-buah. Nak kupas, nak makan. Dia petik tangan bagi Nabi Yusuf. Mai, lalu. Lalu je melintas. Ah, kawan tu senyum tak senyum pun tak tahu. Tapi kalau orang segak ni tak senyum pun segak dah kan. Tambah ke dia senyum lagi segak. Lepas tu Quran cerita wanita-wanita ni tak sedap bila melihat Nabi Yusuf melintas tu. Potong, nak potong buah pi potong tangan, potong jari. Nah, habis semua. Pakat cacat, cedera. Jari terpotong. Sebab melihat Nabi Allah Yusuf. Begitulah juga keadaannya berlaku kepada Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi ni salah seorang sahabat Nabi yang Tuhan bagi kat dia rupa parah, dia cantik, segak orangnya. Bila segak pada mata yang memandang, kita orang lelaki-lelaki kita tengok sama-sama lelaki segak, kita tak perasan. Tetapi kalau wanita tengok lelaki segak, lelaki tengok wanita segak, itu pasangan yang biasa berlaku dalam sunnah alam. Jadi Dihyah al-Kalbi ni Nabi suruh dia tutup muka. Itulah satu-satunya di antara sahabat Nabi yang diarah supaya tutup muka. Tutup muka ni bukan kerana muka tu aurat. Biasanya yang kena tutup ialah aurat. Tetapi Dihyah dikenaki tutup muka kerana kecantikan dia boleh memfitnah, membangkitkan perasaan yang di luar kawalan. Fitnah, jadi fitnah kepada orang yang melihat dia. Jadi dia terpaksa tutup muka lah. Itu yang cara yang sedemikian boleh kepada orang-orang yang di sebelah. Sebelah mana? Barat Afrika. Pengikut-pengikut mazhab Maliki. Bermula daripada mana? Libya, Algeria, apa lagi? Morocco, sebelah-sebelah tu lah, Polisario, sebelah-sebelah tu. Orang ni, orang lelaki-lelaki mereka yang tutup muka. Tu pun tak semualah. Sebab lawa-lawa, segak-segak. Tutup muka kerana fitnah. Sebab tu, dalam perbahasan ulama-ulama kita pun, tentang sejauh mana muka seseorang wanita tadi dianggap aurat ataupun tidak. Dan ramai yang berpendapat muka, walaupun muka seorang wanita, bukan sebahagian daripada aurat. Yang perlu ditutup kerana kalau muka tadi cantik sangat ataupun boleh mempesonakan sesiapa saja yang melihat dia, dia dikenaki tutup kerana untuk mengelak daripada berlakunya fitnah. Fitnah. Balik pada cerita Imam Bukhari. Imam Bukhari ni daripada kecil lagi setelah dia dilahirkan, dia membesar sebagai salah seorang anak yatim. Anak yatim. Cerita anak yatim ni, siapa tak rasa dia tak tahu cerita. Ana boleh boleh cerita. Ana rasa anak yatim, jadi anak yatim ni. Anak yatim ni sensitif. Perasaan dia susah nak digambarkan. Dia bapa tak ada, dia kehilangan orang penting dalam hidup dia. Kita kalau orang panggil kita bin siapa? Kebanyakan kita bin bapa kita lah kan? Ataupun anak tak sah taraf. Kita di Malaysia ni bala besar lah. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari meningkat. Jumlah anak tak sah taraf dah jadi ratus ribu, dah nak jadi angka juta. Dah nak jadi angka juta. Kemana kita nak letak puak-puak ni? Tak tahulah. Anak tak sah taraf. Susah kita cuba nak kurangkan jumlah dia dari segi kedudukan dan penentuan siapa sebenarnya anak tak sah taraf ni. Oh, dituduh kata kita ni Wahabi. Susahlah dunia ni. Kalau kita terlalu concern sangat pun tak boleh hidup mah. Semuanya tak kena belakang. Apa yang kita buat semuanya tak kena belakang. Macam cerita Mak Jenin lah. Dia berjalan tuntun unta dia pun orang kata salah. Apalah peluang boleh naik kenderaan unta boleh bawa orang tuan dia. Tak ikut peluang, biar jalan sama-sama berjalan. Dia naik tan belakang unta pun tak kena juga. Semuanya tak kena. Nak bagi kena memang susahlah. Yang pentingnya kita perkena hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mempunyai hubungan kita dengan Tuhan tu baik, Tuhan terima kita, maka yang lain-lain yang lain lagi tu semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan boleh pelembut hati siapa yang Tuhan nak, dia boleh terima kita. Tuhan boleh biar dia dengan hati yang keras, walau kita buat lagu mana sekalipun dia takkan terima. Yang penting hubungan kita dengan Allah kena betul, kena benar. Benar hubungan kita dengan Allah, baru Allah boleh benar, boleh baikkan hubungan kita dengan sesiapa yang lain. Baik, Imam Bukhari dia membesar sebagai seorang anak yatim. Bapa dia meninggal semasa dia masih kecil. Dikatakan Imam Bukhari juga ditimpa dengan musibah hilang penglihatan dia, buta mata dia. Dan mak dia sedih sangat, macam mana nak membesar anak yang kehilangan penglihatan semasa masih kecil. Tapi Imam Bukhari bernasib baik. Bapa dia seorang bisnes, seorang peniaga yang punya harta. Jadi Imam Bukhari dia membesar menuntut ilmu, dia tak sibuk dengan nak cari harta. Berbanding dengan abang dia, dia ada seorang abang. Yalah, kita dalam keluarga kita ni bukan semuanya menjadi. Kalau 3-4 beradik, 3-4 macam. 2 beradik pun tak sama. 2 beranak pun tak sama. Nabi Nuh dengan anak dia tak sama. Nabi Ibrahim dengan bapak dia tak sama. Nak buat lagu mana? 2-3 beradik, 2-3 beranak pun tak sama. Ini takdir Tuhan. Ini pilihan Allah. Sebab tu kita kena banyak bersyukurlah kepada Allah bila Tuhan pilih kita jadi seorang yang beriman, seorang Muslim yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, nasib kita baiklah. Tapi kalau Tuhan pilih jadi lagu lain, na'udzubillah lah. Kita harap supaya Tuhan bagi peluang kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi Imam Bukhari dia dari kecil lagi dia telah menghafaz Al-Quran. Dia menghafaz hadis-hadis Nabi dari awal lagi, dari kecil lagi. Sebab tu kita untuk membina empire ilmu seseorang tu tadi kena start daripada kecil. Kena start daripada kecil. Jangan bidang terjun mai umur 40 baru nak start. Nasiblah. Kalau nasib menyebelahi nasib kita, menyebelahi kita, maka insya-Allah tak mustahil. Masih boleh ada. Masih boleh ada harapan. Tetapi kalau nasib tidak menyebelahi kita, entah apalah yang akan terjadi. Jadi dia hafal Quran masih kecil lagi. Ana kata tadi dia ditimpa musibah mata dia buta. Mak dia hari-hari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping usaha ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit yang menimpa Imam Bukhari. Akhirnya dengan takdir Allah, mata dia yang tak nampak, yang tak boleh nampak dunia, Tuhan kembalikan semula dan dia boleh nampak balik macam orang lain juga sampai dia besar. Dia menghabiskan umur masa muda dia, masa kecil dia, masa remaja dia, masa muda, sehinggalah masa tua untuk menuntut ilmu pengetahuan, secara khususnya ilmu berkaitan dengan sunnah Nabi. Berkaitan dengan sunnah Nabi, dia berhijrah ke merata tempat. Samalah seperti mana ulama-ulama hadis yang lain, yang kita menuntut ilmu ni kita kena cari ilmu, bukan tunggu ilmu cari kita. Kita kena cari ilmu. Sebab tu Imam Malik rahmatullahi alaih, salah seorang ulama hadis yang pernah diuji dengan isu menuntut ilmu. Bila dia mengadakan majlis ilmu di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah, Imam Malik ni Imam Darul Hijrah, Imam orang Madinah di zaman dia, dialah yang paling menonjol di zaman dia. Walaupun ramai lagi imam-imam yang lain yang hidup sezaman dengan Imam Malik, tapi dialah yang paling menonjol. Jadi majlis ilmu dia tu siapa-siapa pun boleh hadir, kecuali remaja-remaja yang segak-segak, dia tak nak hadir. Kalau mai pun duduk belakang-belakang, duduk jauh-jauh, duduk jauh-jauh kalau mai pun. Ini pendirian Imam Malik dalam isu-isu yang tertentu. Jadi Imam Malik ni satu hari dia dikunjungi oleh seorang yang tidak dikenali, yang belum dikenali, iaitu Imam Asy-Syafi'i datang daripada Mekah dengan membawa surat khas yang ditujukan kepada Gubernur Madinah untuk mendapatkan bantuan sesampainya dia ke Madinah, bagi mendapat bantuan bagaimana nak bertemu dengan Imam Malik. Sampai di Madinah, Gubernur Madinah terima surat daripada Gubernur Mekah. Dan bila begitu, dia bersetuju melantik ataupun memberi tugas kepada salah seorang pembantu dia untuk bawa teman Imam Asy-Syafi'i ini pergi berjumpa dengan Imam Malik. Ketika tu Imam Malik tinggal di satu kawasan yang agak jauh sikit daripada Masjid Nabawi, lebih kurang dalam 2-3 kilometer. Kawasan yang berkenaan dikenali sebagai Jurhum, ataupun juga dikenali sebagai Bi'ru Usman, di kawasan yang sebelah sana. Kemudian bila datang ke rumah Imam Malik, Imam Malik dia biasa, dia tak ada apa orang kata rai berlebihan ni berlakon, bukannya sungguh berlakon. Dia berlakon-berlakon hormat kita, padahalnya tak hormat pun. Kok belakang dia kutuk kita, depan jumpa dengan dia, dia berlakon, pandai berlakon. Ada manusia yang jenis lagu tu, nak buat lagu mana? Bala. Kita duk sangka dia berbaik dengan kita, padahal dia berlakon ya depan kita. Belakang kita dikutuk kita. Jadi Imam Malik ni bukan jenis lagu tu, dia real punya. Apa yang kita dapati macam tu, memang macam tu lah. Kalau dia dia suka, dia suka. Kalau dia tak suka, memang dia tak suka. Daripada riak muka dah tahu kata dia tak suka. Jadi Imam Malik ni bila apa nama wakil gubernur Madinah datang, dia tak bangkit pergi buka pintu. Dia suruh pembantu dia pergi tengok siapa di luar tu. Kawan ni pun pergi tengok. Dia kata ada satu pembantu gubernur Madinah dengan satu orang muda datang. Imam Malik kata, apa tujuan dia nak main? Dia main buat apa? Lama dia kata, dia datang bawa gini-gini-gini orang nak jumpa dengan Imam Malik. Imam Malik kata, malam nanti jumpa dia. Lepas maghrib kelas dia, jumpa di sana. Jadi ilmu kena dicari, bukan ilmu yang mencari kita. Kau ni dah tersentak dah. Kadang bagi tahu lagi sekali, dia bawa ni pemuda ni bukan celeng-celeng orang. Dia ni dihantar khusus oleh Gubernur Mekah mai. Dan dia tolong teman saja nak tunjuk. Dia kata yang peneman tu pi balik. Pi balik dah, dia selesai dah tugas dia. Dia teman sampai rumah-rumah. Rumah Imam Malik aja dah tahu dah rumah, sudah pi balik. Kawan ni pun tersentak lagi sekali. Balik pi cerita kat majikan dia. Naik angin lah majikan dia. Dia romsak. Romsak ni jangan dapat main. Dia ada kuasa. Masa dia, dia pegang jawatan, dia ada kuasa. Dia boleh buat lah macam mana dia buat. Jadi Imam Malik ni dia jenis tak ada rai-rai. Tak ada belakon-belakon, tak ada. Akhirnya dia pun balik. Tinggallah Imam Syafi'i seorang-seorang. Imam Malik bangkit main. Dia bangun mai, ucap selamat datang kepada Imam Syafi'i, persila masuk, dan di situlah mula perkenalan hubungan baik di antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Itu cerita. Jadi maknanya majlis ilmu ni majlis yang diberkati, majlis yang dilindungi dan diberkati, sehingga ikan-ikan di laut juga mendoakan kepada penuntut-penuntut ilmu. Penuntut-penuntut ilmu. Jadi majlis ilmu ni besar. Kerana itulah kita kena selalu buat majlis ilmu lah. Balik kepada cerita Imam Bukhari tadi. Dia hafal Quran, dia hafal hadis. Kemudian dia pun macam orang lain jugalah. Akhirnya mak dia bawa dia pun pergi ke Mekah, pergi buat haji. Pergi buat haji, dia sejak umur remaja lagi dah, dia dah pergi buat haji. Dan itulah haji yang pertama kali. Kemudian dia terus tinggal di Mekah. Dan mak dia dengan abang dia balik semula ke negara asal mereka. Dan di sana Imam Bukhari telah mula mengenali ulama-ulama di Mekah. Dan juga kemudiannya di Madinah. Dan dia berpeluang untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin. Dan cara Imam Bukhari menuntut ilmu, dia pilih orang-orang yang tertentu, bukan semuanya. Sebab ilmu ni tak dikutip di tepi-tepi jalan. Hadis Nabi kita boleh jumpa dalam suat-suat khabar. Kita boleh jumpa dalam majalah-majalah murah. Majalah-majalah murahan ada disebut hadis-hadis Nabi. Tetapi cara nak mendapatkan ilmu yang original, yang asli, yang tidak diselubungi dengan saduran-saduran yang lain, yang asing, kita kena menuntut daripada sumber yang berautoriti. Sumber yang diakui kesiqahan. Kalau dalam istilah ilmu hadis ni, siqah. Maknanya para perawi yang siqah, yang boleh dipercayai, boleh dipertanggungjawabkan. Walaupun satu perkataan, walaupun satu dua huruf, dengan sebab kekurangan satu huruf, dua huruf, dia boleh mengubah makna, boleh mengubah maksud, daripada yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, dan macam-macam lagi boleh berlaku. Macam-macam lagi boleh berlaku. Saya bagi contoh umpamanya. Kita dapati dalam beberapa riwayat mengenai ungkapan yang selalu kita sebut dalam semayang, dalam salat kita. Bila kita rokok, kita baca tasbih Subhana Rabbiyal Azim. Dalam setengah riwayat ada tambahan riwayat Abu Daud, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, ada tambah begitu. Dan itulah yang kebanyakan kita, orang kita baca. Dia ambil di mana? Tahu tak sumber dia? Daripada buku perukunan. Anda tak tahu generasi baru ni depa dah banyak sumber. Kalau generasi kita mamu, kita mengaji belajar semayang daripada buku perukunan. Belajar baca Yasin malam Jumaat daripada buku Majmu' Syarif. Apalagi yang tu ialah sumber agama kita, yang kita dapat ilmu yang berkenaan, kita belanja ilmu kita sepanjang hayat kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Mana tahu dalam perukunan mana ada disebut gerak-gerak jari. Tak ada lah. Habis puan ni ambil mana? Ini agama baru. Kaum muda. Wah. Penang ni masyhur dengan kaum muda. Saya buat kajian penyelidikan mengenai dakwah Abu Bakar Al-Ash'ari di Penang. Macam-macam cerita. Lah boleh kampung seronok pula ada kawasan tu. Nah. Anna singgah di kampung seronok. Baru-baru balik daripada Madinah dulu, baru-baru bertugas di USM. Tak siapa bawa kami pergi makan kepala ikan batu mau. Terkenal eh. Sudah semayang tu masuk waktu zuhur. Nak semayang, mana kita ni berhenti semayang? Berhenti tengok masjid kampung seronok. Pergi nak semayang, masuk-masuk dalam bangunan tu empat segi. Tak tahu lah ni lagu mana dah. Bangunan empat segi, tak tahu nak semayang kiblat, arah kiblat belah mana, tak tahu. Tak ada mihrab. Cecangak di sana, cangak sini. Orang tak ada. Dah masuk waktu, tak tahu, tak ada muazzin mai duk azan. Kita pun heran. Lama cangak pergi cangak mai, nampaklah bangunan lama sebelah hujung tu. Dalam tu ada mimbar dan juga ada mihrab. Taulah kita kata arah kiblat tu ke arah mana. Kami pun terus semayang lah. Semayang kami saja. Orang lain tak ada. Semayang zuhur. Menghadap arah kiblat ikut kedudukan mihrab. Mihrab ni yang dibuat boleh dikatakan seluruh. Semua masjid lah. Bukan masjid di negara kita saja. Semua masjid umat Islam ada mihrab. Apa hukum Islam tentang pembinaan mihrab? Siapa boleh cerita? Apa hukum? Daripada mana sumber? Apa sandaran dalil dia? Dalam hadis tak ada. Tak ada. Yang sebut bila buat masjid kena buat mihrab. Tak ada. Masjid yang pertama Masjidil Haram. Mana ada mihrab Masjidil Haram? Kaabah, di sekeliling Kaabah kita boleh sembahyang menghadap ke Kaabah. Nak buat mihrab kena sekeliling Kaabah. Tak ada. Habis daripada mana dalil yang suruh kita buat mihrab bila buat masjid? Buat masjid ni bukan untuk seorang dua orang. Masjid ni untuk sesiapa saja di kalangan umat Islam yang nak guna untuk beribadat kepada Allah. Quran kata wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid untuk Allah. Sebab tu orang kata masjid ni pun baitullah ataupun rumah Allah. Habis daripada mana dalil kita buat mihrab? Setiap buah masjid ada mihrab. Kecuali masjid kampung seronok, tak ada mihrab. Tak ada mihrab. Mihrab ni seolah-olah jaga Melayu kita kata apa, jagalah nah. Hak yang duduk berdiri depan pintu duduk jaga tu, jagalah kan. Ha. Kita kalau kita, tempat kita tak pernah mai, anda bangunan Eureka ni kali pertama masuk, tak pernah mai. Walaupun kerja USM tak pernah masuk, tak tahu apa dia dalam ni. Bila kita nak masuk tempat yang kita tak tahu, kita tanya jagalah. Dia nanti habar kita pergi ke kanan, pergi ke kiri. Mihrab ni macam jaga. Dia duduk di tang tu, siapa masuk masjid, ni arah kiblat ni. Tapi dia tak cakap lisanul hal dia. Lisanul hal maknanya keadaan. Keadaan seolah mihrab tu bercakap dengan pengunjung masjid, khususnya orang yang pertama masuk. Dia tak tahu arah kiblat, ini dia arah kiblat. Semayang jangan duduk mengadap kot lain, mengadap kot ni. Itu sandaran dalil dia, masalih mursalah dia panggil. Masalih mursalah ni, kepentingan umat Islam yang berterusan. Kita tak boleh buat mihrab untuk sehari, dua hari saja, tak. Sepanjang adanya masjid, selama itulah mihrab ni perlu kekal. Dia jadi jaga kepada masjid untuk beritahu arah kiblat. Arah kiblat. Dia bukan jaga takut kasut hilang. Orang main masjid baru ni di USM ni kena ada guard jaga takut kasut hilang. Tetamu-tetamu rasmi universiti bila datang pakai kasut mahal-mahal main semayang di Masjid Malik Khalid, keluar-keluar sudah bagi salam, keluar-keluar kasut tak ada, hilang berapa kali berlaku. Sampai terpaksa lah pihak masjid mesyuarat, bincang-bincang-bincang, kita putuskan supaya kena ada jaga waktu semayang Jumaat tu. Dia tak semayang Jumaat, kena giliak-giliak lah dia semayang Jumaat. Pasal apa? Nak jaga kasut tetamu-tetamu ni. Malu universiti bila main kasut hilang. Tiba-tiba dengan takdir Tuhan, dah satu hari tu dia kena. Dapat kat jaga, tangkap. Rupanya main jauh tu, belah Kedah tu. Tak cerok mana dia main. Tak berapa kali dah boleh kat dia, sekali tu boleh kat guard. Naah dia. Jadi mihrab ni berdasarkan kepada masalih mursalah. Masalih mursalah ni sebagai salah satu daripada sumber hukum hakam syarak yang sah. Selepas Al-Quran, sunnah Nabi, ijma', dan selepas tu dah siapa tahu selepas tu dia kalau kata Quran, sunnah, ijma', qiyas, tak payah habaq lah hang mengaji di mana ni, orang ni mengaji Azhar ni. Kalau tak Azhar secara direct, indirect lah dia ambil kat orang yang mengaji daripada Azhar lah. Tapi kalau mengaji di Madinah, dia tak kata lebih tu. Madinah dia kata Quran, sunnah Nabi, ijma', dan selepas tu dah bukan masalah mursalah. Di masadir muttafaq alaih ada empat, dan masadir ghair muttafaq alaih ada empat lagi. Dia panggil apa? Malah dia kadang-kadang terlupa. Ni penyakit orang tua. Kadang tu nak cakap, nak kata lagu ni, dia keluar lagu lain. Kadang-kadang tengah duk cakap, dia hilang. Nanti sekali lagi dia main lagi. Jadi masalih mursalah ni bukan daripada masadir muttafaq alaih. Masalih mursalah dia termasuk dalam senarai masadir yang ghair muttafaq alaih. Termasuk itu juga qiyas. Sebab tu qiyas, Imam Malik dalam banyak hal, Imam Malik dia tak guna qiyas. Dia tak terima qiyas. Dalam mazhab Maliki, fatwa Imam Malik anjing hanya najis pada mulut dia saja. Dan bila kita sebut mulut tu, jilatan dia kerana dia jilat dengan lidah dia. Dan lidah ni sentiasa basah dengan liok dia. Itu najis lah. Habis badan dia, mana ada nas yang menyatakan badan najis itu najis? Tak ada. Daging dia, mana ada nas yang kata daging anjing itu haram? Ada nas yang mengatakan daging babi haram, tapi tak ada nas yang mengatakan daging anjing itu haram. Ada nas yang mengatakan mulut anjing itu ataupun jilatan anjing itu najis. Mana ada kata, mana ada nas yang mengatakan jilatan babi itu najis? Imam Malik dia tak terima kias sebagai sumber hukum dalam kes ni. Sebab tu Imam Malik dalam mazhab Maliki, siapa nak dukung anak-anak babi, dukunglah. Tak najis. Dia tidak kias mulut babi, mulut anjing dengan mulut babi dan anggota-anggota lain. Tak, tak ada, tak ada. Sebab kias ni kedudukan dia bukan daripada sumber hukum hakam syarak yang muttafaq alaih di kalangan ulama-ulama usul fiqh. Allah, dia lupa lah nak sebut istilah tu. Ada tempat mengaji usul fiqh di sini, mamu boleh tolong bantu sah? Dia lupa istilah. Apa dia istilah dia? Ha. Bukan. Masalah mursalah dah sebut dah tadi. Bukan. Allah. Tak apa, sekejap lagi bila dia ingat lagi. Kadang-kadang anda bagi kuliah di USM ni, dia lupa, dia tersangkut lupa. Balik tengah duk bawa kereta di tengah jambatan tu baru ingat. Baru dia ingat balik tu. Kamal duk tanya, "Ustaz bawa apa nak boleh photostat, nak boleh nak edar kat depa?" Kata, "Ustaz bawa kepala yang datang." Apa yang ada kepala Ustaz sampai lah. Tak ada dalam kepala, tak ada lah jawabnya. Ada disebut sebagai ibahah aqliyah. Tu nak ingat sikit-sikit tu. Al-hal wal-aqd? Tak, bukan. Bukan. Hukum lama yang sudah sedia ada diteruskan. Hukum lama yang sudah sedia ada diteruskan. Istilah dia panggil apa? Ada salah satu istilah yang disebut ibahah aqliyah. Tapi ada satu lagi istilah yang lebih tepat daripada itu. Ana lupa. Maksudnya hukum lama ni, air sejuk dalam botol ini, apa hukum minum air sejuk ni? Bolehlah minum kan, harus diminum. Bukan air todi, air apa ni. Kalau dalam botol ini air todi, tak bolehlah, haram lah kita kata. Apa? Baik. Ayat hukum harus yang kita kata, yang kita dapati daripada ayat ni, harus diminum. Apa sandaran sumber dia? Sumber hukum ni apa? Sejak bila kita minum ayat, kita manusia minum ayat sejuk ni? Sejak bila? Sejak Tok Adam lah, manusia pertama kan. Boleh jadi Tok Adam minum ayat sejuk lah. Dia jadi dak kot. Jadi hukum tu dah lama, dah sekian lama bertapak dalam minda, dalam minda masyarakat manusia ni, sejak ada manusia pertama sehinggalah ke hari ni. Kita nak cari sumber hukum ni daripada Quran, daripada hadis Nabi, tak ada, tak ada, tak jumpa. Baik. Ini yang dikatakan hukum lama diteruskan. Kalau dalam contoh hukum hakam fiqh yang lebih dekat kepada pemikiran kita ialah pasangan yang berkahwin, pasangan lelaki dan wanita yang berkahwin. Depa kahwin ni atas dasar apa? Kedua-duanya tu hubungan di antara kedua tu orang asing, ajnabi. Bukan adik beradik, bukan apa nama anak beranak, tak. Depa ni orang asing. Tak ada hubungan kekeluargaan yang tidak mengharuskan mereka berkahwin. Sebab tu depa boleh kahwin. Kerana itulah pejabat kadi, kita ada pejabat kadi kan? Pejabat kadi ya kan? Ha? Bila nak kahwin pejabat kadi kan? Ha. Kita lama tak kahwin baru. Kita kahwin dah lama, dah dulu ni lupa. Lupa. Kok kalau nak kahwin lain kena masuk kursus lagi. Dia pejabat kadi nak pastikan yang pasangan ni bakal pengantin lelaki, bakal pengantin perempuan yang nak berkahwin ni, mereka ni tak ada hubungan kekeluargaan yang tidak mengharuskan mereka kahwin. Okeylah. Dah semua clear, line clear, kahwin. Kahwin-kahwin tiba-tiba satu hari, mai satu hamba Allah. Hampa ni dua peradik lah ni. Ha. Kita nak kata apa? Ni dah kahwin beranak pinak ni. Hampa kahwin dua peradik. Hampa ni dua peradik lah aku yang bela makan susu aku lah. Ah, ha, lagi haru. Haru biru. Boleh jadi dah? Boleh jadi. Boleh jadi. Mana tahu dia berpisah, mak pak depa berpisah satu hari dulu dan depa diperait oleh orang lain sana sini. Mai dah besar panjang, tak tahu kata depa ni asal usul mai kok mana cerita. Tiba-tiba depa ni sebenarnya dua beradik. Dua beradik boleh kahwin dah? Tak boleh. Depa ni dah kahwin dah, anak pinak. Anak haram kah? Dah, anak halal. Dia berkahwin ikut rukun nikah yang betul dan cukup syarat, kahwin depa sah. Tapi bila dah dapat maklumat kata depa ni dah dua beradik mana boleh kahwin, perkahwinan tu tadi dengan sendirinya terbubar, terpasah nikah dia. Jadi sebelum tu 3-4 hari, sebelum tu 3-4 tahun, 3-4 bulan, 3-4 tahun, 3-40 tahun sebelum tu nak kata lupa nak kata apa? Nah, hukum lama tadi hanya terpakai hingga ke saat tu saja. Nak lajak, nak lepas tu nak teruskan satu saat pun tak boleh lagi dah. Nikah tu tak payah bercerai-berai, dia dengan sendirinya terpasah nikah. Nampak tak? Ha. Kita nak semayah. Tak ada ayat. Tak tahu lah pergi membara, pergi kembara mana-mana kah? Kawasan padang pasir ke apa ke mana. Kita pun tak tahu. Boleh jadi. Kalau orang Malaysia kerap mengembara tau. Di China pergi mana tau pergi mengembara. Naik motor. Di Mekah naik motor. Allah cari pasal. Orang naik 7-8 jam dah sampai naik kapal terbang, dia naik motor. Berbulan-bulan nak sampai. Apa ni cari susah? Kita cari senang. Jangan cari susah, cari senang. Jadi ayak tak ada nak semayang, nak ambil wuduk. Nak ambil wuduk macam mana tak ada ayak? Kita tayamum. Tayamum diharuskan kerana tak ada ayak. Tengah duduk semayang, hujan turun. Hujan turun lebat. Nak buat guna, nak terus. Ni tinggal satu rekaat kita ni. Pejam mata pun habis juga lah. Mana boleh. Mana boleh. Kita terputus makanan. Tak ada makanan, tak ada bahan makanan. Yang ada tengok kambing mampus bila. Apa lagi tak tahu lah. Cuma tak berulat je lah. ni dah nak mati, nak makan duk hak-hak, nak mati, dah tak ada makanan. Makanlah bangkai. Harus makan bangkai kerana darurat. Darurat ni antara mati dengan hidup. Bukan darurat nak pakai daripada rumah kayu nak pindah pergi rumah batu. Ni orang kita ni ramai sangat darurat sebab tak mau duduk rumah kayu, nak duduk rumah batu. Tak mau duduk rumah sewa, nak duduk rumah sendiri. Berurusan secara riba kononnya darurat. Darurat tak minyak. Yang tu darurat tak boleh pakai. Darurat antara mati dengan hidup. Makan bangkai. Tengah-tengah duk makan baru 2-3 mulut. Sedap tak saya tanya lah. Makan 2-3 mulut. Tengah duk kunyah. Satu hamba Allah buat main nasi biryani. Nah. Hak yang dalam mulut ni kena luah. Jangan duk telan. Allah duk dalam mulut dah telan pula sat. Tak boleh. Ha. Itu hukum lama hanya terpakai hingga ke saat yang dibenarkan. Kalau dah lepas saat dibenarkan, kita tak boleh gagah nak tambah 2-3 mulut lagi pun tak boleh lagi dah. Tak boleh. Yang ni dia panggil ibahah aqliyah. Dan ada satu lagi. Siapa sebut? Istishab. Dia istishab. Dia ada 2-3 istishab. Istishabul adamil asli. Yang ni yang kita maksudkan tadi. Makna daripada awal lagi memang tak ada dalil apa-apa. Tak ada. Ni aku warisi daripada tok nenek moyang aku lagi dah minum air sejuk ni. Ha. Orang Indonesia, dia tak minum air sejuk. Orang Indonesia tak tahulah Indonesia mana. Indonesia ni luas kan ramai, beratus juta manusia. Dia pun minum air teh suam. Air teh sejuk, tak tanpa gula. Anda tak puas lah minum air, makan nasi dengan orang Indonesia, minum air teh suam. Tak rasa mana. Sejak bila hampa minum air teh dulu puni ni? Tak tahu. Sejak tu nenek moyang kami celak-celak mata mai depa duk minum air tu, kami pun minum air lagu tu. Ah, itu istishabul adamil asli dia panggil. Istishab maknanya kita bawa hukum lama, kita pakai. Kita menerima pakai hukum lama, kita teruskan. Itu istishabul adamil asli. Dari asal usul lagi dah tak ada dalil. Nak cari minum air nyok, mana dalilnya? Istishab. Istishab ni muttafaq alaih. Banyak hukum hakam syarak, boleh katakan kebanyakan hukum hakam syarak. Ni pattern-pattern baju ni. Siapa yang duk klasifikasikan pattern ni, orang lelaki punya pattern ni, orang perempuan punya? Tak ada antara-antara, tak ada. Di USA ni pun ada makhluk asing. Makhluk asing kami bagi kuliah. Makhluk tengok siapa jantan tapi mulut merah, pipi merah, ikat toncang, cakap pun bunyi pelik. Datang sendiri kata saudara-saudari depa marah, depa mengadu kat ana kata yang hampa duk pakai kincu, duk mulut merah, pipi merah, pakai bedak ni apa pasal, apa hal hampa ni, makhluk mana sengap ah datang Sudarai. Dia makam, kata kat depa sudara-sudarai. Jadi benar ni dari sejak asal ni ciptaan jam lagu ni, orang perempuan pun boleh pakai. Tapi biasanya orang lelaki lah pakai lagu ni. Yang duk pakai jam tali kecil merah merelap supaya mah tak mah tu pasal apa? Kalau tak ada masalah lah ni. Kan, ada masalah lah. Itu dia istishab al-adamul asli. Dia satu lagi istishab hal asy-syara'. Istishab hal asy-syara' ni macam kisah tadi yang kita kata nikah kahwin tak perasan kata daripada dua beradik. Jadi nikah tu terpakai kerana sandarkan kepada hukum syarak yang sedia ada. Sehingga ke saat terbatalnya hukum syarak tadi, maka Setakat tu saja yang boleh digunapakai. Selepas tu tak boleh lagi dah. Istishab hal syarak. Istishab hal ijma' tak boleh diteruskan. Tak diterima kecuali Abu Hanifah saja yang menerima istishab hal ijma'. Macam kes tayammum tadi, kalau dah ada ayat, dengan sendirinya tayammum tu terbatal. Jadi semayang tu dah boleh dua rakaat, nak tambah dua rakaat lagi, ambil uduk, tambah dua rakaat lagi. Dah, kena start balik, kerana dia dengan sendirinya terbatal. Bila terbatal, terbatal pada asal dia. Daripada asal semayang tu tadi. Tak boleh niat sambung dua rakaat lagi dengan uduk, kat mula tadi dengan tayammum, dah tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Itu istishab hal ijma. Betul lah. Kita kita start tadi. Ada sejam tak? Itulah. Orang tua ni tak payah pakai jam. Dia boleh rasa lah bila ada letih tak ni tu. Adalah tu satu jam tu. Tu baru cerita Imam Bukhari sampai remaja tadi nah. Dah dia mai ke Madinah, mai ke Mekah, mai ke Madinah, dia berpeluang menuntut ilmu untuk kali pertama, dan kemudian dia balik ke negara asal dia. Dia datang berulang kali, dia datang ke Mekah, ke Madinah, ke Mekah, ke Madinah, selain daripada bandar-bandar besar negara Islam pada ketika itu, termasuklah Baghdad. Ketika Nabi ketika Allah Imam Bukhari masuk kota Baghdad, dia diuji oleh para ulama di Baghdad, ulama hadis di Baghdad, di mana kemasyhuran Imam Syafi'i ini sudah mula tersebar ke sana sini, sampailah ke Baghdad. Ulama-ulama Baghdad pun dengar ataupun sampai maklumat kepada mereka. Mereka uji Imam Bukhari. Yang ni lumrah alam, dia berlaku di zaman Imam Bukhari dan boleh juga berlaku di bila-bila masa. Kadang-kadang di antara murid dengan guru jadi masalah, padahal kita dulu duduk belajar kat dia, tapi bila dah besar, dia besar kepala. Murid besar kepala pun masalah, guru besar kepala pun masalah. Dia kalau besar ilmu tak apa, tapi besar kepala. Ana satu ketika ana hadir seminar di Kuala Lumpur, di UKM, kalau tak silap di UKM. Salah seorang peserta seminar tu, dia macam nak kata tidak menghargai kasar sangat kot. Dia perli guru dia. Guru dia Abu Bakar Hamzah. Kak Hamzah semua orang kenal kan? Kenal? Tak kenal? Mamu kenal? Biasa dengar Ana. Abu Bakar Hamzah. Oh, dia calon pah. Kuatlah orang pandai cakap. Pandai ceramah. Dia ni seangkatan dengan Ustazah Salmah Pulau Pinang. Ustazah Salmah memang terkenal lah. Waktu dah kenal. Tak boleh. Generasi baru. Order baru. Ustaz Bakar Hamzah ni dia seangkatan dengan Datuk Asri muda dan pejuang-pejuang PAS yang hebat-hebat di zaman mereka lah. Dia duduk sebelah Ana. Ana jadi tetamu yang si Melayu. Jadi Syekh Abu Bakar Hamzah ni ditugaskan oleh Engku Aziz, masa tu Engku Aziz jadi Knight Chancellor. Dia ditugaskan oleh Engku Aziz jadi pengiring Ana. Yang ni cerita panjang, tak usah cerita di sini lah. Apa nama, salah seorang peserta seminar tu memperkecilkan ataupun dia perli Syekh Abu Bakar Hamzah ni. Dia kata memanglah dia dulu ni pernah belajar dengan Abu Bakar Hamzah ni, belajar bahasa Arab. Batatun itik, dia kata begitu. Seminar orang ramai, beratus-ratus orang, dewan penuh. Dia bentang petang kejar. Tengah duduk bentang tu, dia buat lawak lagu tu. Lawak tak kena tempat lah. Jadi, hamba Allah yang duduk sebelah Ana ni, Abu Bakar Hamzah ni, kecil hati. Dia tepuk dada dia kat, kat Ana. Dia kata, Syekh, Ana minta maaf, Ana nak keluar dewan sat. Kata, apa hal Syekh? Ana tak boleh, dia kata. Ana pasal kecil hati lah. Walaupun murid kita hanya 2-3 patah je, dia kata, mengaji. Tapi tak sepatutnya begitu. Dia murid tetap murid lah, mana boleh padam. Sejarah tak boleh padam. Ha. Dia guru kita, walaupun kita belajar kat dia sepatah je, dia guru kita. Guru kita. Tak nanti kita dukung dia, tapi janganlah peleceh, hina dia. Tak boleh. Dia bangkit keluar. Dia bangkit keluar sampai habis sesi. Dia duduk tunggu di luar. Ha, dan keluar tu, dia jumpa dia. Jadi, sampai begitu sekali. Apa nama kesan, kesan kepada perasaan, dia dah mengguris perasaan Bung Kak Hamzah. Kita kalau macam mana pun, ialah masa kecil, masa kita mula belajar, kita kata kita murid dia, tapi lepas tu kita kata dia kawan kita. Murid pada masa yang sama, guru pada masa yang sama, boleh bertukar kali. Boleh bertukar kali. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik, dalam banyak hal Imam Syafi'i belajar berguru daripada Imam Malik. Dalam hal-hal tertentu Imam Malik berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pula dengan Ahmad ibn Hanbal, dalam banyak hal berkaitan dengan hadis-hadis, Imam Asy-Syafi'i belajar daripada Ahmad ibn Hanbal. Dalam banyak hal berkaitan dengan hukum hakam fiqah, Imam Ahmad ibn Hanbal belajar daripada Imam Asy-Syafi'i. Yang ni biasa berlaku. Biasa berlaku. Abu Hanifah pada satu ketika dalam majlis ilmu, dia tengah duduk mengajar. Tiba-tiba masuk satu hamba Allah dengan jubah melerik, dengan serban berkerik. Berkerik tahu mana? Tak tahu? Allah nak abang mamu tolong cerita. Serban berkerik, maknanya orang pakai serban belit besar. Belit berkerik-kerik, belit tu belit-belit tu dah berkerik-kerik. Yang tu lah boleh cerita. Jadi Imam Abu Hanifah ni tengah duduk mengajak, duduk di atas kursi di depan ni. Bila masuk Tok Syekh ni, dia mula rasa, rasa gerun. Gerun kat serban, gerun kat jubah. Dia naik rasa gerun, nak cakap pun tergagap-gagap. Sebelum tu duduk cakap elok, tiba-tiba orang ni masuk, dia jadi apa, orang Kelantan kata kenali. Apa dia panggil apa? Ketang lah. Gerun ke serban sak lah. Tak apalah, dia pun duduk, kaki dia duduk unjuk panjang di bawah meja ni. Dia tarik sikit lah. Hormat kat jubah besar, serban besar masuk tadi. Duk tak duk, dia angkat tangan tanya, nak tanya. Lagi ketak hamba Allah ni. Dia nak tanya apa, kita tak tahu dalam kepala dia ada nak tanya. Tiba-tiba dah keluar main soalan tu, Abu Hanifah kata, sebelum jawab soalan, sampailah masa Abu Hanifah unjuk kaki balik. Hilang gerun kepala apa nama? Serban besar tu. Serban dia besar tapi tak ada isi. Serban dia besar tapi tak ada isi. Daripada soalan yang dia tanya tu boleh tahu. Dia kata, Abu Hanifah kata, sampailah masa Abu Hanifah unjuk balik kaki dia, belunjuk balik. Dia salah sangka. Kawan tu ingat kot serban besar tu banyak isi, tapi sebenarnya tak ada isi pun, tak serah mana pun. Itu kadang-kadang, yalah, orang tanya anak siapa tak pakai serban, sakit kepala. Oksigen, oksigen tak cukup. Kepala kena belit. Oksigen tak cukup. Anda tak pakai serban. Dulu-dulu anda pakai serban masa muda, tapi lah dah tua tak boleh pakai serban, sakit kepala. Kepiah pun kena pakai hak lubang-lubang lagu ni, boleh masuk udara. Kepiah lagu hak tak ada lubang tu anda tak boleh pakai, sakit kepala. Kemudian Abu Hanifah duk tak duk, ada seorang lagi hamba Allah tanya, angkat tangan nak tanya. Abu Hanifah kata, ha, apa dia nak tahu bang? Dia kata, apa beza di antara kalb dengan jarh? Kalb, anjing dewasa. Jarh, anak anjing. Anjing kecil lah. Anjing yang belum dewasa. Abu Hanifah menyawa besar. Tak boleh jawab. Yang bertanya tu dia nampak lekeh je. Tapi jangan dia pelekeh dia. Soalan dia tu pukai. Tanya Abu Hanifah tak ada ilmu tentang perkara ni. Kemudian Abu Hanifah buka pada umum. Siapa boleh bantu Abu Hanifah jawab soalan ni? Dalam ramai-ramai tu badui mana mai duk cerok mana duk belakang tu angkat tangan. Dia kata yang dikatakan kalb tu anjing dewasa bila dia kencing berdiri angkat kaki. Bila dia kencing dia angkat kaki tu kencing, ah tu anjing dewasa namanya kalb dalam bahasa Arab kalb. Eh? Kalbun, ha kalbun. Yang kencing duduk, dia kencing duduk ya. Ah yang tu belum dewasa lagi. Yang tu nama dia jaru. Dalam bahasa Arab dia panggil jarun. Abu Hanifah ukur dada lega, bahasa lega. Nasib baik ada orang yang hadir dalam majlis dia ni tolong bantu Abu Hanifah. Kalau tidak Abu Hanifah tak boleh nak jawab soalan yang diajukan. Kata Abu Hanifah pula, sampailah masa Abu Hanifah turun duduk di bawah, yang tolong jawab ke Abu Hanifah mai duduk tak pentas balik. Mai duduk tak pentas. Jadi ilmu tu mengangkat darjat seseorang. Tanpa ilmu dia boleh tidak terangkat dengan darjat. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu yang mengangkat darjat. Kerana kita baru dilahirkan, siapa tak kenal kita, siapa tak tahu kita nak jadi apa, kita tak ada ilmu sepatah pun. Kemudian kita semakin membesar, semakin berilmu, semakin berilmu, dengan ilmu mengangkat darjat seseorang. Sebab tu kematian seseorang yang berilmu tinggi ini, dia seolah-olah hilang sebahagian besar daripada ilmu pengetahuan. Kita break setakat tu dulu dan insyaAllah kita sambung sikit lagi. Kaita lama, tak boleh terus. Enjin panas. Assalamualaikum. Berikut ada lagi. Stop sana dalam 10 minit. 10 minit.